Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ إخواني في الدين وأخواتي في الله حاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله جميعا masih pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya salah satu imam besar madhab Syafi'i Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-20 dan ke-21 yang beliau sebutkan dari 42 hadis dalam kitabnya ini, di mana inti pembahasan yang ada pada hadis yang ke-20 adalah ini, semoga bisa menjadi pengingat untuk pelajaran yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya termasuk perkara yang didapati dari ucapan kenabian pertama oleh manusia adalah ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Kemarin kita sampaikan ulama memiliki dua versi di dalam mentafsirkan apabila kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Yang pertama adalah yang mentafsirkan bahwasanya ucapan ini adalah ucapan khabar, ucapan tentang berita, yaitu setiap perkara yang kita tidak malu untuk melakukannya karena tidak melanggar syar'i, tidak melanggar uruf kebiasaan masyarakat setempat, tidak membuat wibawa kita jatuh, maka apapun itu perbuatannya silakan lakukan. Karena sesuatu yang kita tidak malu melakukannya karena tidak menyelisihi syariat dan tidak menyelisihi kebiasaan masyarakat yang halal tentunya, maka itu menunjukkan akan kebolehannya. Kemudian ada ulama yang mentafsirkan sabda Rasulullah SAW ini dengan tahdid. Maksudnya, apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, ini maknanya adalah ancaman. Yani kalau kamu tidak punya lagi sifat malu, maka silakan berbuat apa saja dari keharaman-keharaman, dari perkara-perkara yang seharusnya malu karena menyelisih syariat, atau perkara-perkara yang malu untuk dilakukan karena menyelisihi adat kebiasaan masyarakat yang tidak menyelisihi syariat. Dan balasannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak malu berbuat apa saja itu perbuatannya, lakukan. Tapi ingat, semuanya itu ada catatannya, semuanya itu ada balasannya, semuanya itu ada jazanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui tafsir ini kita mengetahui akan pentingnya sifat malu, dan bahwasanya sifat al-haya, sifat malu, ini adalah sifat atau akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya dalam dua kitab sahih, An-Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala beliau melewati seorang yang sedang mencela saudaranya, karena saudaranya ini punya sifat malu yang berlebihan, dicela oleh orang ini saudaranya karena punya sifat malu yang berlebihan, seakan-akan orang tersebut mengatakan, sifat malumu telah membuat kamu binasa. Maka bagaimana sikap Nabi SAW tatkala melihat ada orang yang mencela orang lain yang memiliki sifat malu? Nabi SAW mengatakan, da'u, biarkan. Biarkan orang ini dengan sifat malunya. Fa innal haya'a minal iman. Karena sifat malu, akhlak malu ini adalah dari keimanan. Dari keimanan. Dan juga dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu ini adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Tatkala dia punya sifat tersebut, maka dia telah memiliki salah satu cabang daripada cabang-cabang keimanan. Kenapa sifat ini dimasukkan sebagai bagian daripada iman atau salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan? Karena tatkala seorang punya sifat malu, dia akan tercegahkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Dia mau berbuat sesuatu yang melanggar syar'i, dia malu. Nanti kalau saya berbuat seperti ini, gimana? Nanti dilihat orang, malulah saya berbuat. Datang lagi godaan dia untuk berbuat kemungkaran. Sifat malunya menahannya lagi. Tidak usahlah, malu. Tidak ada manfaatnya. Atau dia ingin berbuat sesuatu yang dapat menjatuhkan wibawanya, karena menyelisihi adat istiadat masyarakat yang tidak menyelisihi syar'i. Dia malu. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya sifat malu itu tidaklah mendatangkan apa-apa kepada pemiliknya kecuali kebaikan. Pasti efeknya kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya, bagi yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat yang terpuji ini, yaitu sifat malu, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga sifat tersebut untuk terus ada pada dirinya. Karena sifat yang dia punya itu atau akhlak yang dia punya adalah akhlak yang amat sangat mulia keberadaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas hadis yang ke-21 yang berisi tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdullah, yaitu Ats-Tsaqafi Ath-Thaifi radhiyallahu anhu. Tatkala Sufyan bin Abdullah mengatakan, wahai Rasulullah, ucapkanlah kepadaku sebuah ucapan dalam Islam ini yang aku tidak akan bertanya tentangnya kepada selainmu seorang pun. Maka Nabi SAW berwasiat kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tadi dengan ucapannya, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbingkan inti dari segala kebaikan, dari awal hingga akhirnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa perkara yang akan membantu seseorang untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mencari teman-teman yang saleh. Yang ketiga adalah senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu yang akan membawa dia kepada ziyadatul iman, yang akan senantiasa membawa dia kepada penambahan iman. Karena orang-orang yang beriman itu di majelis ilmu mereka akan mendengarkan ayat, mereka akan mendengarkan hadis, dan cara untuk menambah keimanan di antaranya adalah dengan mendengarkan ayat dan hadis tersebut. Semakin bertambah keimanannya, insya Allah akan semakin istiqomah di atas keimanan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-22. Dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, qala al-hadithus tsani wal isrun. Hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halala wa harramtul harama walam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu? Ara'aita ay bagaimana pendapatmu? Idza shallaitul maktubat, apabila aku sudah laksanakan salat-salat fardu, wa sumtu ramadhan, dan di bulan Ramadan aku puasa penuh, wa ahlaltul halal, dan segala yang halal aku halalkan. Ini tidak dianggap haram, dia yakini akan kehalalannya semua yang halal. Wa harramtul haram, dan aku haramkan semua yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah dari empat perkara di atas. Adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kalau aku sudah sholat fardu, lima waktu saya jaga, setiap Ramadan saya sudah puasa, yang halal-halal saya yakini kehalalannya dan sebagiannya saya lakukan, yang haram-haram saya yakini keharamannya dan saya tinggalkan, dan aku tidak berbuat lebih dari empat di atas, apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, kamu akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini berisi tentang pertanyaan dari seseorang yang datang dalam riwayat yang lain. Dia adalah seorang Arab Badui, wallahu a'lam. Pertanyaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang empat perkara. Selama dia beragama Islam, dia akan lakukan empat perkara ini dan dia tidak lebih dari empat perkara tersebut dalam beramal. Sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, yang halal dia anggap halal, dia lakukan sebagiannya, yang haram dia anggap haram dan tidak dia lakukan. Apakah ini dapat memasukkan dirinya ke dalam surga? Nabi SAW mengatakan, iya, ini berarti menunjukkan akan keutamaan empat perkara di atas. Empat perkara di atas adalah amalan-amalan yang besar, yang pelakunya mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. untuk dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas lagi, dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang Arab Badui, yaitu yang ada bersama kita ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu Arab Badui. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara-perkara Islam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni madza faradallahu alayya minash shalah." Kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku daripada salat. "As-salawatul khams illa an tatawwa' syai'an." Salat yang wajib bagimu adalah salat lima waktumu, kecuali kalau jika engkau mau berbuat salat sunnah. Orang tadi kembali bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam." Kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa. Maka Nabi mengatakan, "Syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an." Puasa yang wajib bagimu adalah puasa di bulan Ramadan, kecuali kamu mau berpuasa sunnah. Dalam riwayat ini disebutkan tentang zakat juga. "Qala akhbirni ma faradallahu alayya minaz zakat." Kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku daripada zakat. Maka Nabi SAW kabarkan kepadanya tentang apa-apa yang menjadi kewajiban zakatnya. Kemudian si Badui tadi mengatakan, "Walladzi akramaka la atatawwa'a syai'an wa la anqusu mimma faradallahu 'alayya syai'an." Demi zat yang memulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak akan berbuat amalan-amalan sunnah, tapi aku tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban yang wajib atasku. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia langsung mengatakan, "Saya enggak mau melakukan yang sunnah, saya tapi tidak akan berkurang-kurangan dalam perkara yang wajib untuk aku lakukan." Maka bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dakhalal jannata in shadaq." Orang ini akan masuk ke dalam surga kalau memang dia jujur. Dalam riwayat yang lain bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan lagi, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza." Barang siapa yang suka untuk melihat salah satu penduduk surga, lihat orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesuatu atau amalan-amalan yang digunakan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang utamanya itu adalah perkara-perkara yang wajib. Sebelum seorang memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, terlebih dahulu dia harus lakukan perkara-perkara yang wajib atasnya. Karena jika dia bolong-bolong kewajibannya, tapi getol dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah, ini orang maghrur, ini orang tertipu. Yang wajib-wajib, sebagaimana namanya wajib, harus dilakukan. Dan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amalan adalah yang wajib-wajib. Terus yang sunnah disukai tidak? Yang sunnah-sunnah juga disukai. Tapi yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah perkara-perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada seorang hamba. Setelah seorang hamba mampu untuk menjaga yang wajib-wajib baginya, sholatnya dia jaga lima waktu. Kalau dia laki-laki, dia laksanakan kewajiban yang kedua, yaitu dia melaksanakannya berjamaah di masjid jika tidak ada uzur. Kemudian Ramadan juga dia tidak bolong-bolong. Tatkala dia punya harta lebih, dia juga keluarkan zakatnya. Dia punya kemampuan lebih, dia berangkat ke Baitullahil Haram berhaji. Setelah itu, tatkala dia merasa mampu untuk melakukan dan menyempurnakan yang wajib-wajib, silakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang sunnah. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara ibadah-ibadah yang tatawwu. Karena semakin seorang hamba mendekatkan diri ke Allah dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan tatawwu, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai hamba tersebut sebagaimana datang dalam hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullahu jami'an. Masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan yang empat ini adalah sebuah perkara yang pasti terjadi. Seorang mendapatkan janji masuk ke dalam surga tatkala dia melakukan empat perkara ini. Namun pertanyaannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang poin yang penting untuk diperhatikan, bahwasanya amalan-amalan yang ada di dalam Islam itu harus dilandasi dengan tauhid. Tauhid inti keselamatan yang paling mendasar. Kalau seorang punya tauhid, sebesar apapun dosa yang dia perbuat, sebesar apapun azab yang dia dapatkan di neraka nanti, tetap maalnya tempat kembalinya dia adalah di surga. Dan sebaliknya, orang yang tidak punya tauhid, semulia-mulia apapun amalan yang dia lakukan, walaupun empat perkara ini dia lakukan, tapi dia tidak punya tauhid, dia tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi poin yang perlu untuk diperhatikan, amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mendapatkan balasan surga itu dipersyaratkan di sana ada tauhid pada hati seorang yang melakukannya. Datang dalam banyak riwayat tentunya penyebutan tauhid sebagai jaminan untuk masuk ke dalam surga juga mengiringi amalan-amalan yang lain seperti sholat, zakat, puasa dan semisalnya. Seperti hadis yang datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'abadallaha la yusyriku bih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan tauhidlah sebesar-besar ibadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa aqamas shalah, dia laksanakan salat. Wa ataz zakah, dia tunaikan zakat. Wa shoma ramadhan, dan dia berpuasa di bulan Ramadhan. Wajtanabal kabair, dan dia jauhi dosa-dosa besar. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam riwayat ini ada tambahan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena ini syarat mutlak. Orang gak punya ini gak punya tiket ke surga. Makanya kalau ada orang yang mengatakan para penyembah kubur apabila mati di atas amalannya, maka mereka adalah calon penghuni neraka. Kalau ada yang bilang, wah kamu nganggap surga kaplinganmu sendiri, asal vonis-vonis orang tidak mendapatkan surga, nuduh-nuduh orang akan masuk neraka. Kita tidak menuduh person-personnya, tapi amalan menyembah kuburanlah amalan kesyirikan. Yang kalau seorang mati di atas kesyirikan, dia tidak punya tiket sama sekali menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Makanya ahlu sunnah di mana-mana semenjak masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam kita semua, nabi kita semua sallallahu alaihi wasallam, prioritas dakwah beliau, begitu pula para dai-dai setelahnya dari kalangan sahabat tabi'in sampai kepada para ulama di masa kita sekarang ini, prioritas dakwah mereka adalah dakwah tauhid. Tauhid, tauhid. Di mana-mana membahas tauhid, membahas tentang bahaya syirik, membahas tentang keutamaan tauhid. Kenapa? Terus dibahas tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi, tauhid lagi. Karena ini perkara yang penting. Orang tidak punya tauhid, enggak punya tiket menuju surga. Dan kita ingin orang-orang lain dan juga diri kita sendiri tentunya punya tiket menuju surga itu. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat ini juga ditambahkan ada ijtanabal kabair. Menjauhi dosa-dosa besar. Karena memang ikhwan, dosa-dosa besar apabila seorang meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya, ini dapat menjadi penghalang untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Akan terlebih dahulu dosa-dosa besar itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah menghendaki untuk membalas, dibalas dengan azab yang setimpal dengan apa yang dia lakukan dari dosa-dosa tersebut. Setelah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, impas sudah apa yang dia perbuat di dunia dengan azab yang dia dapatkan di neraka. Kalau dia punya tauhid, dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Dan akan Allah Subhanahu wa taala mandikan, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, khalidan mukhalladan, kekal abadi di surga selama-lamanya. Jadi yang namanya masuk ke dalam surga, kata para ulama, ada yang dukhulan awalian dan ada yang dukhulan ma'alian. Masuk surga pertama kali, maksudnya dia tidak mendapatkan azab atas perbuatan dia di dunia sama sekali. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Semuanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya itu. Allah masukkan dia langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa mencicip panasnya neraka. Ini yang kita semua harapkan tentunya. Dan ada yang masuk ke dalam surga itu jenisnya adalah dukhulan ma'aliyan. Masuk karena itu adalah tempat kembalinya. Yani dia akan terlebih dahulu merasakan panasnya api neraka untuk membersihkan dosa-dosa yang ada pada dirinya yang dia lakukan di dunia. Dibersihkan di neraka dengan azab yang tentunya kita semua tidak bisa membayangkan tentang kengerian azab yang ada di dalam neraka. Kita semuanya enggak bisa membayangkan. Makanya kita semuanya mengharapkan untuk masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan azab sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa panjatkan doa kepada Allah untuk mendapatkan hal ini. Karena panasnya api neraka tidak akan ada yang tahan. Tidak akan ada yang sanggup untuk berada di sana walaupun hanya satu detik. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, orang yang paling ringan mendapatkan azab di neraka dengan dipakaikan terompah di kakinya kemudian kepalanya mendidih. Dia anggap dirinya adalah orang yang paling parah itu azabnya. Terus bagaimana orang yang paling parah? Nauzubillah minal fitan. Nauzubillah min azabin nar. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan keharusan seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan solehnya, untuk dia memiliki tauhid, diantaranya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dalam Sahihul Bukhari. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kamu beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa tuqimus shalah, kamu tunaikan salat, wa tu'tiz zakat, kamu tunaikan zakat, wa tasilur rahim, dan kamu sambung hubungan tali silaturrahim. Dalam riwayat ini ada tambahan, yaitu silaturrahim. Ini juga punya pengaruh yang sangat besar untuk memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kepemilikan tauhid adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surga disertai dengan amalan-amalan saleh yang lain adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, la tusyrik bihi syai'an, jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu tunaikan shalah. Wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Wa tahujjul bait, dan kamu berhaji ke Baitullahil Haram. Wa tasumu Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Itu di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang sebab-sebab masuk ke dalam surga. Semuanya diiringi dengan tauhid. Semuanya diiringi dengan beribadahlah kepada Allah semata dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi insyaallah jelas apa yang disebutkan dalam hadis ini. Sebagian mungkin ada yang bertanya kenapa tidak ada tauhidnya. Ini wallahu a'lam bishawab, mungkin dicukupkan dengan kalimat waharramtul haram, dan mengharamkan perkara yang haram. Karena tidak bertauhid ini sesuatu perkara yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Maka dia tinggalkan tidak bertauhid, berarti dia harus bertauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu hadis yang ke-22. Masih ada waktu, kita lanjut di hadis yang ke-23. Qala al-hadithu thalithul ishrun, hadis yang ke-23. An-Nabi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala At-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard was-salatu nurun, salat adalah cahaya, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka. Kullu an-nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Dari sahabat Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athuhuru syatrul iman." Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Bukan kebersihan sebagian dari iman ya. Tapi bersuci adalah setengah atau separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, zikir alhamdulillah, ini dapat memenuhi timbangan di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, dan kalimat subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar adalah cahaya yang panas. Kalau nur itu cahaya biasanya dari sesuatu yang tidak menyengat, seperti bulan itu nur. Tapi kalau cahayanya matahari, sesuatu yang menyengat panas itu namanya dhiya. Wa sabru dhiya, kesabaran adalah cahaya yang panas. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Al-Qur'an itu adalah hujjah untukmu atau atasmu. Kullun nasi yaghdu. Semua manusia di pagi hari dia akan berangkat. Yani beraktivitas. Fabai'un nafsah. Mereka akan menjual diri-diri mereka. Famu'tiquha, ada yang melepaskannya. Au mubiquha, dan ada yang membiarkannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Lafaz-lafaznya menunjukkan akan jawami'ul kalim yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan yang ringan, ucapan-ucapan yang pendek, namun memiliki arti dan makna yang amat sangat luas. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan beberapa perkara. Di antara perkara-perkara tersebut yang pertama adalah beliau menjelaskan atuhur syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Apa yang dimaksud dengan bersuci separuh dari keimanan di sini? Ulama memiliki dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, bersuci di sini maksudnya adalah bersuci dari najis-najis maknawi, yaitu apa saja yang dapat memberikan najis kepada hati dan ruh dan anggota badan, seperti kesyirikan, riya, melakukan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang wajib, dan yang semisalnya. Bersuci dari segala kejelekan-kejelekan tersebut. Bersuci dari segala macam perkara yang dapat membuat kotor hatinya, membuat kotor barakallahu fikum anggota badannya, dan membuat kotor ruhnya. Dia bersuci dari itu semua. Tatkala dia sudah bersuci dari hal-hal tersebut, maka dia telah menyempurnakan setengah dari keimanannya. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu adalah berbuat dan meninggalkan. Kalau dia sudah meninggalkan perkara-perkara yang seharusnya ditinggalkan, karena dapat mengotori dirinya, dapat mengotori hatinya, dapat mengotori ruhnya, maka tinggal yang tersisa adalah berbuat. Ini berbuat perkara-perkara yang akan membuat hatinya semakin hidup. Berbuat perkara-perkara yang akan membuat imannya semakin bertambah. Makanya dikatakan atahuru syatrul iman, bersuci adalah sebagai apa? Setengah dari keimanan, maksudnya bersuci dari segala macam dosa. Meninggalkan segala macam dosa. Kalau dia sudah meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan, berarti sudah sempurna sebagian keimanan, setengah keimanannya. Tinggal dia sempurnakan yang setengahnya lagi, yaitu berbuat perkara-perkara yang dapat membuat hatinya semakin bersih. Berbuat perkara-perkara yang akan membuat imannya semakin bertambah. Nah, tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini lebih menekankan kepada at-tahur, bersuci, yang artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat menajisi hati dan anggota badan. Karena kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, meninggalkan sesuatu ini dominannya lebih berat dibandingkan melakukan sebuah kewajiban. Makanya kalau kita lihat banyak orang yang kewajiban-kewajibannya dia penuhi, tapi dia tidak bisa bersabar tatkala mendapatkan kesempatan berbuat buruk. Kewajibannya dia jalankan, tapi keharuman-keharumannya juga dia jalankan. Beda halnya kalau orang sudah terbiasa meninggalkan yang haram, sudah terbiasa meninggalkan yang tidak boleh, sudah terbiasa bersuci dari perkara-perkara yang dapat menajisi hatinya, maka insya Allah akan lebih mudah baginya untuk berbuat kebaikan. Ini makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tekankan at-tuhur, bersuci dari segala macam najis, najis hati, kotoran-kotoran hati. Ini adalah setengah daripada keimanan. Ada yang mengatakan, sebagian ulama yang lain, maksudnya bersuci di sini bersuci dengan air. Ini bersuci dengan air adalah separuh daripada keimanan. Ini juga masuk. Bisa juga ditafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena tatkala seorang sudah bersuci, berarti dia sudah siap untuk melakukan keimanan terbesar, yaitu sholat. Yang mana sholat ini kan dianggap sesuatu yang besar porsinya terhadap iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala para sahabat bertanya, tatkala ada perubahan kiblat, para sahabat mereka saling bertanya-tanya, bagaimana dengan teman-teman kami yang sudah terlebih dahulu meninggal, salatnya belum sempat menghadap ke arah Baitullahil Haram, hanya menghadap ke arah Baitul Maqdis. Bagaimana salat mereka, apakah diterima? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidak akan Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya keimanan di sini adalah salat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Jadi apa yang sudah mereka lakukan daripada salat, walaupun itu menghadap Baitul Maqdis, selama waktu itu belum ada syariat perubahan ke Baitullahil Haram, maka akan Allah Subhanahu wa taala ganjar. Syahidnya mana? Allah namakan di sini salat itu dengan iman. Dan salat kuncinya adalah bersuci. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak bersuci. Maka tatkala seorang sudah bersuci, dia sudah mendapatkan setengah daripada keimanannya, dan dia siap untuk menyempurnakan iman tersebut dengan salatnya. Gitu. Ini dua versi tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama tentang maksud daripada ucapan at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah separuh daripada keimanan. Insyaallah penggalan sabda Rasulullah SAW yang lain, alhamdulillah tamla'ul mizan, kalimat alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, dan yang selanjutnya akan kita bacakan penjelasannya di pertemuan pekan depan biiznillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.